berubah dalam kehidupan itu penting. Berubah berarti tidak baik menjadi baik. Yang baik tambah baik. Yang tambah baik semakin baik dan menjadi yang terbaik. Ya, berubah adalah sebuah gairah kehidupan. Perubahan demi perubahan yang menuju kepada tingkat tertinggi menunjukkan dinamika sebuah kehidupan. Mari kita berkata kepada diri, saya akan berubah. Tetapi tentu saja tak ada pada arah yang salah, yang baik jadi jahat, yang jujur korupsi. Saya akan berubah, tentu saja dalam tataran yang menjadi harapan, yang patut untuk diimpikan. Anda yang jahat jadi baik, yang tak jujur menjadi bisa dipercaya. Alangkah indahnya. Dan kalau Anda sudah berubah ke arah yang tepat, jangan pernah berhenti. Seturut dengan perjalanan hari, begitu pula perubahan diri. Sehingga kualitas makin hari makin meninggi. Semua orang memandang kepada Anda dan berkata, perubahan yang ada dia membuat saya tercengang. Tak mampu mengeluarkan kata karena kagum dalam tiap masa. Ya, bagaimana tidak? Karena yang dikenal baik itu tambah baik dan terus semakin baik. Tidakkah Anda ingin menduduki singgasana kehormatan? Bukan karena jabatan yang Anda punya atau Anda curi atau jabatan hasil penjilatan ataupun mungkin penipuan. Tetapi Anda mendapat kehormatan duduk di singgasana karena harga diri yang tinggi, moral yang terpuji membuat Anda layak di sana. Karena Anda bisa menjadi nilai yang tak terbantah, yang terus berubah dalam karya, makin dan makin, makin baik tanpa henti. Betapa luar biasanya. Itulah kehidupan yang sejati yang harusnya dimiliki oleh tiap anak manusia. Kalau Anda ingin menjadi manusia yang berhasil, bukan berapa rupiah yang bisa saudara kumpulkan, tapi berapa perubahan yang bisa saudara wujudkan. Bukan berapa tinggi posisi yang Anda punya, tapi berapa tinggi budi pekerti yang Anda tampilkan. Semoga kau bukan si munafik yang penuh dengan tipu daya. Semoga kau bukan manusia yang mendapat kursi dengan sejuta cara yang tak halal. Semoga kau adalah orang yang menemukan singgasana karena harga dirimu yang luar biasa. Dan tiap mulut mengaku Anda fenomenal yang luar biasa dalam berubah semakin baik. Bersama saya, Bigman Sirait.